بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan dan telah kita bahas tentang hukum air. Apabila ada najis yang jatuh ke dalam air tersebut. Dan telah kita sebutkan bahwa para ulama mereka berselisih dalam menyikapi air yang bercampur dengan najis. Sebagian para ulama mengatakan bahwa apabila air bercampur dengan najis, maka dilihat. Apabila air tersebut jumlah airnya banyak, lalu tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifat, maka air itu tetap saja menjadi air yang suci dan mensucikan dan tidak dikatakan sebagai air yang najis. Namun apabila air tersebut sedikit sehingga tercampur dengan najis namun tidak menyebabkan berubahnya salah satu dari tiga sifat, maka mereka menghukumi bahwa air tersebut adalah air yang najis meskipun tidak terjadi perubahan. Adapun apabila air tersebut terkena najis lalu menyebabkan perubahan pada salah satu dari tiga sifat warnanya, rasanya dan baunya, maka sepakat para ulama bahwa yang demikian termasuk air yang najis sehingga tidak diperbolehkan untuk digunakan bersuci dan untuk menghilangkan najis. Dan telah kita sebutkan pula bahwa di sana ada sebagian madhab dari para ulama. Mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara air yang banyak dan air yang sedikit. Apabila air tersebut terkena najis, lalu menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifat, maka air itu disebut air najis. Sepakat para ulama dalam hal ini. Namun apabila air tersebut terkena najis atau bercampur dengan najis dan tidak memberikan perubahan pada salah satu dari tiga sifat, maka tidak ada perbedaan antara air yang banyak dan air yang sedikit, bahwa air tersebut tidak dikatakan sebagai air yang najis dan tetap saja memiliki sifat suci dan mensucikan. Dan ini madhab dari sebagian para ulama, di antaranya adalah madhab al-imam Malik rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibn Al-Qayyim, Al-Zahiriyah dan para a'immatul da'wah. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air mencapai dua qullah maka tidak membawa najis. Hadis ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa para ulama berselisih. Apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah karena hadis ini sahih, atau hadis ini terdapat kelemahan pada riwayatnya? Sebagian para ulama menganggap bahwa hadis ini syadz, baik pada sanadnya demikian pula pada matannya. Terjadi kegoncangan pada riwayat yang disebutkan tentang penyebutan qullah tersebut. Namun sebagian para ulama mensahihkan hadis ini, ya, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Walhasil meskipun hadis ini sahih, ini juga tidak menunjukkan bahwa qullah atau dua qullah menjadi pembatas antara air sedikit dan air yang banyak. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila air tersebut mencapai dua qullah maka dia tidak membawa najis. Maksudnya bahwa air tersebut apabila mencapai dua kullah, maka sulit sekali akan berubah menjadi air yang najis. Sulit sekali. Kenapa? Sebab dua kullah itu air yang banyak. Dua kullah itu jumlahnya sangat banyak, sehingga apabila bercampur dengan najis, lam yahmil khabath, maka dia tidak akan membawa najis. Artinya sulit sekali akan terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifat tersebut. Nah, maka demikian pula sebaliknya, demikian pula sebaliknya, bahwa apabila air tersebut kurang dari dua kullah, kurang dari dua kullah, kemungkinan besar menyebabkan air itu najis. Ketika tercampur dengan najis, maka ini dapat menyebabkan air tersebut berubah salah satu dari tiga sifatnya. Ya, apabila kurang dari dua kullah, maka ketika dia bercampur dengan najis, kemungkinan besar terjadinya perubahan air pada salah satu dari tiga sifat tersebut, sangat besar sekali kemungkinannya. Namun apabila tidak terjadi perubahan, maka tetap saja air tersebut disebut sebagai air yang suci dan mensucikan. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara air yang banyak demikian pula air yang sedikit. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, alladzi taqtadhihi al-usul anna al-ma'a idza lam tughayyirhu an-najasa fa innahu la yanjus. Yang sejalan dengan usul bahwasanya air apabila tidak berubah disebabkan karena najis yang bercampur dengannya, maka tidak menyebabkan air itu najis. Dzalika annahu baqin ala asli khilqatihi. Sebab air tersebut tetap berada pada asal penciptaannya, pada asal sifat penciptaannya. Wa huwa thayyibun dakhilun tahta qawlihi ta'ala. Sehingga air itu tetap disebut air yang baik, masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhillu lahumut thayyibat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada mereka hal-hal yang baik. Dan air tersebut selama belum berubah tetap saja dikatakan air yang baik. Wa hadha huwa al-qiyas fil ma'i'ati jami'iha idza waqa'a fiha najasa. Dan ini adalah merupakan kias yang benar pada seluruh cairan-cairan apabila bercampur dengan najis. Falam yadhhar laha launun wala ta'mun wala rihun. Lalu tidak nampak terjadi perubahan baik pada warna, pada rasa, demikian pula baunya. Falladhi dallat 'alaihi sunnah wa 'alaihi sahabat wa jumhurus salaf. Maka yang ditunjukkan oleh sunnah, demikian pula para sahabat dan mayoritas para ulama ussalaf, annal ma'a la yanjusu illa bitaghayyur. Bahwa air tidaklah menjadi najis kecuali apabila terjadi perubahan. Wa in kana yasiran, meskipun air itu sedikit. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Munzir dan yang lainnya, dan juga disebutkan oleh Imam Ahmad dalam salah satu nasnya, dan dipilih oleh kebanyakan dari para pengikut Imam Ahmad. Wa huwal muftabi 'inda ulama'id da'wah. Dan inilah yang menjadi sandaran fatwa di kalangan para ulama ad-da'wah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau juga mengatakan, "Man za'ama anna al-qalila yanjus faqad qala ma la ya'lamu qat'an." Barang siapa yang mengatakan air yang sedikit menjadi najis sementara belum terjadi perubahan padanya, maka sungguh dia telah mengucapkan satu ucapan yang dia tidak berilmu dengannya sama sekali. Demikian pula anaknya, Asy-Syaikh Abdullah mengatakan, "Idza lam yataghayyar al-ma' bin najasa lam yanjus sawa'un kana qalilan aw katsira." Apabila air tersebut tidak berubah disebabkan karena bercampur dengan najis, maka air itu tidaklah najis. Apakah air itu sedikit ataukah jumlah air itu banyak? Wa hadha huwa alladhi nakhtaruhu. Dan inilah yang menjadi pendapat pilihan kami. Demikian pula Syekh Abdul Rahman As-Sa'di beliau mengatakan, "As-sawabu anna al-hadd al-fasila baina an-najisi wa at-tahiri wa at-taghayyur. Fa ma taghayyara lawnuhu aw rihuhu aw ta'muhu bi najasatin fa huwa najis." Yang benar bahwa yang menjadi pembeda antara air najis dan air yang suci adalah perubahan. maka apa yang berubah dari air tersebut, apakah warnanya atau rasanya atau baunya disebabkan karena najis, barulah dikatakan air tersebut sebagai air yang najis. Ini beberapa pendapat para ulama dalam permasalahan air yang tercampur dengan air yang najis, yang sahih bahwa tidak ada perbedaan antara air yang banyak dan air yang sedikit. Namun yang dilihat adalah perubahan yang ada. Sekarang kita masuk ke masalah yang berikutnya, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat. Al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air apabila bercampur dengan sesuatu yang suci, yang bersih, bukan najis. Yang kita bahas sebelumnya adalah air yang bercampur dengan najis. Tapi ini air bercampur dengan sesuatu yang bukan najis. Air bercampur dengan sabun. Air bercampur dengan susu. Air bercampur dengan teh. Air bercampur dengan bunga mawar. Atau yang semisalnya. Ini apa hukum air tersebut yang bercampur dengan sesuatu yang suci? Kata beliau, al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun. Air apabila bercampur dengan zat yang suci, yang bersih, bukan najis. Ka'awraqi asjari awis sabun awil asnan awis sidr aw ghairi dhalika. Seperti daun-daun pohon. Ada kolam, lalu kemudian di situ ada pohon. Lalu kemudian daun-daun yang kering itu berjatuhan ke pohon tersebut, lama-kelamaan memberikan perubahan warna pada air tersebut. Atau misalnya ada kolam, lalu kemudian disebabkan karena terlalu lamanya air di situ, maka muncullah lumut, ya, lumut-lumut dan dedaunan-dedaunan yang menyebabkan air itu berubah menjadi warna hijau, berubah menjadi warna hijau, atau yang semisalnya terjadi perubahan. Ini apa hukumnya? Atau air yang bercampur dengan air dengan sabun akhirnya menyebabkan air tersebut bersabun. Atau al-ashnan, al-ashnan yakni bahan sabun untuk yang biasa digunakan untuk mencuci tangan, membersihkan tangan. Awis sidr, ataukah air yang bercampur dengan sidr, ya, daun bidara. Au ghairi dhalika, atau yang lainnya, minal mawadid tahirah, dari benda-benda yang suci, yang bukan najis. Ini apa hukumnya? Walam yaglib dhalika al-mukhalitu alaihi, dan yang mencampuri air tersebut tidak mendominasi. Tidak mendominasi. Dalam artian, airnya itu masih nampak bahwa itu air. Kebeningannya masih terlihat. Ya. Cairnya seperti air itu masih terlihat. Fasahihu annahu tahurun yajuzu tatahuru bihi minal hadathi wan najasah. Maka yang sahih dari pendapat para ulama, bolehnya bersuci dengan air tersebut. Ya, bolehnya bersuci dengan air tersebut, baik untuk mengangkat hadath atau untuk menghilangkan najis. Artinya bahwa air yang demikian tetap saja disebut sebagai air yang tahur, suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan, ya. Selama dia masih dihukumi air. Selama dia masih dihukumi air dan selama masih nampak sifat airnya. Meskipun terjadi perubahan, namun air masih mendominasi, maka dia tetap disebut air. Seperti air air bunga mawar, air daun bidara, air ini dan air itu, tetap saja naam disebut air dan nampak sifat airnya, maka ini tetap boleh digunakan untuk bersuci. Berbeda keadaannya apabila zat selain air itu sudah mendominasi air tersebut sehingga lebih nampak selain airnya daripada airnya. Seperti misalnya air ini lalu kemudian dimasukkan susu, ya, dimasukkan susu Dancow, dimasukkan ke sini, lalu kemudian dicampur, lalu yang terlihat di situ adalah warna putih, sehingga nampak secara zahir bahwa orang yang melihatnya itu adalah susu dan bukan air. Maka ini tidak diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Ya, sebab dia bukan lagi disebut air, dia disebut susu. Naam, dia disebut susu. Jadi dilihat dari sisi dominannya. Apabila air tersebut masih mendominasi, naam, ada air ini, kemudian ada jatuh susu sedikit, tapi masih kelihatan airnya, maka boleh digunakan untuk bersuci. Namun ketika benda selain air itu sudah mendominasi air tersebut, sehingga orang yang melihatnya tidak lagi menampakkan bahwa itu adalah air, maka dihukumi bukan air. Ya, dihukumi bukan air. Namun selama masih nampak, maka dia tetap disebut air. Li'anna Allah Azza wa Jal qal, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidhi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka di sini Allah mengatakan, lalu kalian tidak mendapatkan air. Falafdzul ma fil ayah nakiratun fi siyaqin nafi. Maka lafaz air di dalam ayat ini adalah bentuk nakirah. Ma'an fi siyaqin nafi. Ya, dalam konteks penafian. Apabila nakirah dalam konteks penafian, fayaummu kullama'in, maka ini menunjukkan keumuman setiap yang namanya air. La farqa bainal ma'il khalisi wal makhlut. Tidak ada perbedaan antara air yang murni itu air dengan air yang sudah tercampur dengan sesuatu yang lainnya, selama dia masih disebut air. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam linniswati allati qumna bitajhizi ibnatihi, dan berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang mereka mengurusi jenazah anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dzalik, hendaknya kalian memandikan jenazah tersebut 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, in raaitunna, apabila kalian menganggap bahwa butuh untuk ditambah lagi bilangan mandinya. Bima'in wasidrin, kalian memandikannya dengan air dan daun bidara. Jadi daun bidara itu dimasukkan ke dalam air sehingga tercampur air tersebut dengan daun bidara. Toh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membolehkan, bahkan menganjurkan untuk memandikan mayit dalam keadaan demikian, agar kemudian bau mayit tersebut tetap dalam keadaan harum, yang kurang sedap itu bisa tertutupi dengan aroma dari daun bidara tersebut. Nah, jika tidak terdapat daun bidara, maka boleh yang menduduki kedudukannya seperti sabun dicampur di air tersebut, maka tetap saja disebut air. Waja'alna fil akhirati kafura, lalu jadikanlah pada bagian akhir kafur, ya, dicampur dengan air kafur, au syai'an min kafur, ataukah sesuatu dari air kafur tersebut untuk di mandikan pada jenazah tersebut, agar kemudian serangga-serangga tidak mendekati jenazah itu ketika dimasukkan ke dalam kuburannya. Yang menjadi inti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menganjurkan memandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara, toh tetap disebut air. Maka selama dia disebut air dan bercampur dengan sesuatu yang suci, dan air masih mendominasi, masih nampak sifat-sifat air, maka boleh digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ini yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله